Bagaimana cara tuh ringankan rindu? Tuliskan saja lagu untukku. Ingat selalu kamu dan aku masih di bawah langit yang sama. Dan jika kau perlu, kan ku nyanyikan lagu simfoni yang ku cipta untukmu. Kadang sampai ku korbankan waktu tidurku. Terang gelap kini tak ada bedanya. Bagaimana cara tuk ringankan rindu? Tuliskan saja lagu untukku. Ingat selalu kamu dan aku masih di bawah langit yang sama. Dan jika kau perlu, kan ku nyanyikan lagu simfoni yang ku cipta untukmu. Within you, I'm trying to win you. Under the stars and clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you. Are the bearer of light. I'm a care for life. A baggage, a carry heavy like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me. Enjoy my tune now. Check in. Here we go.